نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد حاضرين حاضرات إخوة الإيمان رحمكم الله puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah berikan kesehatan kepada kita. Allah titipkan iman dan Islam kepada diri kita. Bahkan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir dalam majelis ini, di mana majelis ini merupakan tradisi para salafus saleh untuk menambah keimanan mereka, sebagaimana yang diriwayatkan bahwa sahabat Mu'adz ibn Jabal, beliau selalu mengajak para sahabat dengan ungkapan beliau yang terkenal, Haya ijlis bina nu'min sa'ah, mari kita duduk sesaat untuk menambah keimanan kita. Hadirin khotal iman rahimakumullah, salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya, yang kita harapkan mudah-mudahan dengan kita mengkaji apa yang telah beliau ajarkan kepada kita, ini merupakan bukti kecintaan kita kepada beliau. Dan kalau kita sudah cinta kepada beliau, maka ini merupakan modal bagi kita untuk bisa berharap agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghimpun kita bersama baginda sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin khotal iman rahimakumullah, pada kajian dua minggu yang lalu kami telah menjelaskan bagaimanakah sejarah kodifikasi Al-Qur'an, wabil khusus di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menjelaskan bahwa ada dua fakta di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bahwa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an telah ditulis semuanya. Al-Qur'an telah ditulis semuanya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakta yang kedua, hadirin khotal iman rahimakumullah, bahwa Al-Qur'an yang diturunkan dan ditulis di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah ijtihad, itu bukanlah kreativitas dari para sahabat, akan tetapi itu yang dikenal dengan tauqifi. Semuanya adalah bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sendiri mendapatkan hal tersebut dari Jibril alaihi salam. Di mana kita mendapatkan bahwa setiap tahunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyetorkan apa yang sudah beliau terima dari malaikat Jibril kepada Jibril alaihi salam di bulan Ramadan. Dan khusus pada tahun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, di bulan Ramadannya Nabi menyetorkan dua kali kepada malaikatul Jibril. Jadi dengan demikian kita sama-sama faham bahwa urutan surat, penempatan sebuah ayat dalam satu surat itu merupakan bimbingan dan arahan daripada Jibril alaihi salam. Dengan demikian juga kita sama-sama memahami dan sepakat waktu itu, secara fakta ilmiah dan historis tidak ada satu ayat pun yang tidak dimasukkan dalam Al-Qur'an. Ini membantah dari apa yang disampaikan oleh kalangan Syiah, yang mereka mengaku-ngaku bahwa ada beberapa ayat yang tidak dimasukkan ke dalam mushaf. Nah, hadirin khotal iman rahimakumullah, waktu itu kita sempat terhenti sampai pembicaraan bagaimanakah metode penulisan Al-Qur'an di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Karena setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, saya juga menjelaskan dua minggu yang lalu bahwa Al-Qur'an itu dituliskan dengan berbagai tempat ataupun dengan berbagai apa namanya media. Ada yang menggunakan, hadirin khotal iman rahimakumullah, pelepah kurma, kulit, batu pipih ataupun tulang yang lebar, sehingga kita bisa membayangkan ya, untuk satu surat panjang saja tentunya akan membutuhkan kumpulan yang cukup besar ya. Bisa kita bayangkan hadirin kota liman rahimakumullah, kalau ditulis di atas kulit kambing ya, dengan alat tulis yang masih sangat sederhana, maka surat Al-Baqarah bisa kita bayangkan berapa tebalnya kira-kira ya. Nah hadirin kota liman rahimakumullah, di masa sahabat Abu Bakar menjadi khalifah, terjadilah peristiwa Yamamah. Saya menjelaskan bahwa Yamamah kalau sekarang letaknya adalah di Riyadh ya. Di mana 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hafal Al-Qur'an, mereka tewas dalam peristiwa itu. Inilah yang menjadi kekhawatiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya beliau usul kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq agar beliau menyalin ulang dan kemudian menghimpunnya menjadi satu mushaf. Ya. Hadirin kota liman rahimakumullah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq tadinya tidak bisa menerima karena beliau khawatir melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun akhirnya setelah diutarakan bagaimana yang menjadi alasan dari sahabat Umar bin Khattab, maka kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq menerima usulan dari sahabat Umar bin Khattab. Baru kemudian mereka mencari siapakah yang akan ditugaskan untuk menyalin. Maka dipilihlah Zaid bin Thabit Al-Ansari, seorang sahabat dari kalangan Ansar. Pada 2 minggu lalu saya sampai menyatakan nasab daripada Zaid bin Thabit untuk mematahkan sekali lagi anggapan bahwa terjadi politisasi dalam penulisan wahyu, terjadi politisasi dalam penyalinan Al-Quran, sampai sahabat yang dipilih untuk menyalin bukan dari kalangan Muhajirin tapi dari kalangan Ansar. Dan dipilihnya Zaid bin Thabit adalah karena hadirin khotol iman rahimakumullah, amanah yang dimiliki oleh Zaid bin Thabit, beliau memiliki sikap yang amanah. Yang kedua adalah kepandaian Zaid bin Thabit. Diriwayatkan bahwa beliau mampu untuk belajar bahasa Suryania itu dalam 18 atau 19 hari. Jadi hadirin khotol iman rahimakumullah, itulah alasan kenapa dipilihkannya Zaid bin Thabit. Untuk kesempatan hari ini hadirin khotol iman rahimakumullah ya. Maka kemudian kita lanjutkan kajian tersebut. Kita akan membahas bukan saja kesalehan, amanah, kepandaian dari Zaid bin Thabit, tapi juga Zaid bin Thabit hadirin khotol iman rahimakumullah, beliau memiliki metode penulisan yang ini beliau lakukan dengan secara amanah ya. Yang kedua hadirin khotol iman rahimakumullah, beberapa fakta bahwa penulisan, penyalinan atau lebih tepatnya adalah kodifikasi Al-Quran bukanlah bid'ah, dan akan kita tayangkan bagaimanakah pandangan para ulama. Baru kemudian kita masuk kepada hadirin khotol iman rahimakumullah, Al-Quran di masa Umar ibn al-Khattab, dan kita akan lanjutkan kepada Al-Quran di masa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Hadirin khotol iman rahimakumullah, dalam menyalin Al-Quran, Zaid bin Thabit awalnya juga merasa berat. Bahkan hadirin khotol iman rahimakumullah, beliau mengatakan bahwa ya, sekiranya aku diminta untuk memindahkan bukit gunung, maka itu lebih ringan ketimbang tugasku ini ya. Karena hadirin khotol iman rahimakumullah, beliau tahu penting bagaimana hadirin khotol iman rahimakumullah, strategisnya posisi beliau sebagai penyalin daripada Al-Quran ya. Hadirin khotol iman rahimakumullah, metode Zaid bin Thabit dalam menyalin Al-Quran yang telah ada hadirin khotol iman rahimakumullah, yang pertama adalah Zaid bin Thabit merujuk kepada hafalan para sahabat ya. Jadi hadirin khotol iman, tidak hanya beliau seorang diri yang menyalin mushaf tersebut, tapi beliau juga meribatkan para sahabat yang lainnya ya. Tidak mentang-mentang beliau ditunjuk sebagai penyalin mushaf, maka beliau sendiri yang kemudian menulis, tidak. Tapi beliau merujuk kepada hafalan para sahabat. Bahkan hadirin khotol iman rahimakumullah, beliau mensyaratkan setiap ayat yang akan beliau salin itu disaksikan. Artinya ada sahabat, 2 orang sahabat yang menjadi saksi bahwa ayat tersebut diletakkan dalam surat tersebut dan surat tersebut berada dalam urutan setelah ataupun sebelum surat yang lainnya. Kembali hadirin khotol iman rahimakumullah, bahwa Zaid bin Thabit tidak hanya berpegang kepada hafalannya, tapi beliau juga hadirin khotol iman merujuk kepada hafalan para sahabat, bahkan untuk satu ayat yang akan beliau salib, beliau menjadikan ada dua orang sahabat yang menjadi saksi betul ayat tersebut. Hadirin khotol iman rahimakumullah, berada dalam surat ini dan surat tersebut berada di antara surat ini dan surat yang ini. Yang kedua, bukan saja dari hafalan para sahabat, tapi juga merujuk kepada mushaf yang memang sudah dituliskan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berdasarkan tasmi' terakhir, berdasarkan setoran terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril pada bulan Ramadan, di mana pada tahun itu hadirin khotol iman rahimakumullah kemudian beliau wafat. Ya. Jadi hadirin khotol iman rahimakumullah, inilah bagaimana amanah ilmiah yang dilakukan oleh sahabat Zaid bin Thabit dalam menyalin mushaf yang telah ada hadirin khotol iman rahimakumullah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian tidak terfikirkan, bahkan terbantahkan sekiranya memang masih ada ayat yang tidak dimasukkan dalam mushaf, ataupun hadirin khotol iman rahimakumullah ada yang bukan ayat namun dimasukkan dalam mushaf. Jadi sudahlah, pemilihan sahabat Zaid bin Thabit merupakan sahabat yang amanah, sahabat yang pandai. Maka hadirin, beliau juga memiliki metode dan beliau komitmen dengan metode ini hadirin khotol iman rahimakumullah, sampai kemudian ada sebuah ayat yang hadirin khotol iman rahimakumullah yang bersaksi hanya seorang sahabat. Namun hadirin khotol iman rahimakumullah, para sahabat lainnya kemudian teringat akan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kesaksian sahabat tersebut itu sama setara dengan kesaksian dua orang sahabat. Siapakah beliau? Beliau adalah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Jadi dengan demikian tuntaslah seluruh ayat yang beliau salin hadirin khotol iman, disaksikan oleh dua orang sahabat. Artinya dua orang sahabat menjadi saksi akan keabsahan ayat tersebut. Kemudian hadirin khotol iman rahimakumullah, Imam Harith Al-Muhasibi beliau mengatakan hadirin khotol iman, bahwa kodifikasi Al-Quran di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq bukanlah sesuatu yang bid'ah. Dengan alasan yang pertama adalah bahwa apa yang dilakukan oleh para sahabat itu mengikut kaidah yang telah ditetapkan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penulisannya, urutannya, hadirin khotol iman rahimakumullah, semuanya sama dengan apa yang dilakukan oleh para penulis wahyu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian ini hanya merupakan penyalinan ulang dari apa yang telah tertulis di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin khotol iman rahimakumullah, jadi dengan demikian tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada yang mengada-ngada yang dilakukan oleh para sahabat. Yang dilakukan adalah karena kekhawatiran Al-Qur'an tersebut yang tadinya berada hadirin khotol iman rahimakumullah di beberapa rumah sahabat dan dihafal oleh sahabat, maka dengan wafatnya satu demi satu para sahabat yang hafal Al-Qur'an, khawatir maka kemudian nantinya hadirin khotol iman rahimakumullah khawatir dengan Al-Qur'an yang hilang tersebut, maka kemudian Al-Qur'an di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq ditulis ulang. Hadirin khotol iman rahimakumullah, yang ketiga adalah bahwa para sahabat sepakat dengan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq ini. Dengan beberapa bukti, yang pertama hadirin khotol iman rahimakumullah, tidak ada satupun riwayat yang menyatakan keberatan seorang pun dari sahabat terhadap gagasan ini. Ya. Jadi kalau memang hadirin khotol iman rahimakumullah, kalau memang ada sahabat yang tidak setuju, sahabat yang tidak tentram batinnya, sahabat yang tidak menerima gagasan ini, tentu kita akan mendapatkan minimal satu saja riwayat dari minimal satu sahabat yang menentang gagasan ini, dan ternyata itu tidak kita dapatkan. Yang kedua, hadirin khotol iman rahimakumullah, justru dalam faktanya dari kitab Tarikh Mus'haf, atau bisa kita buka dalam kitab Al-Itqan karangan Imam Suyuti, justru para sahabat, hadirin khotol iman rahimakumullah, bukannya mereka dipanggil, justru mereka datang dengan membawa catatan hafalan mereka, dengan membawa catatan-catatan mereka. Dengan demikian menunjukkan, hadirin khotol iman rahimakumullah, bahwa para sahabat ikut berperan aktif dalam gagasan penyalinan Al-Quran ini. Yang ketiga, hadirin khotol iman rahimakumullah, pencetus ide ini adalah Umar bin Khattab, dan penulisnya adalah Zaid bin Thabit. Dan kedua-duanya, hadirin khotol iman rahimakumullah, memiliki tempat yang sangat baik di antara para sahabat, hadirin khotol iman rahimakumullah. Dengan demikian kita menyaksikan bahwa para sahabat tidak seorang pun yang menentang daripada gagasan ini. Baik, hadirin khotol iman rahimakumullah, mushaf yang telah ditulis ulang, yang telah disalin oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu an, kemudian disimpan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Setelah sahabat Abu Bakar As-Siddiq wafat, maka hadirin khotol iman rahimakumullah, disimpan oleh Umar ibn al-Khattab. Sampai kemudian, hadirin khotol iman, ketika sahabat Umar bin Khattab wafat, maka hadirin khotol iman rahimakumullah, disimpan oleh Hafsah binti Umar. Maka hadirin khotol iman, nantinya kita akan menyaksikan bahwa inilah yang menjadi rujukan oleh Utsman bin Affan untuk menggandakan dan memperbanyak Al-Quran. Nah, baru kemudian hadirin khotol iman rahimakumullah, pada masa Khalifah Marwan ibn al-Hakam, hadirin khotol iman rahimakumullah, maka Marwan ibn al-Hakam meminta mushaf yang sempat disalin oleh Zaid bin Thabit agar jangan sampai kemudian dikultuskan. Namun hadirin khotol iman, Hafsah menolaknya. Barulah kemudian oleh saudaranya, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu an, itu diminta, kemudian disampaikan apa yang menjadi alasan dan tujuan dari Marwan bin Hakam, hadirin khotol iman rahimakumullah, maka kemudian diberikan, kemudian hadirin khotol iman rahimakumullah, oleh Marwan bin Hakam mushaf tersebut dibakar. Beliau khawatir nantinya hadirin khotol iman rahimakumullah mendatangkan keraguan, merusak keyakinan dengan pengkultusan-pengkultusan tersendiri. Hadirin khotol iman rahimakumullah, maka kemudian inilah yang kemudian hadirin khotol iman menjadi alasan daripada mushaf tersebut dibakar oleh Marwan ibn al-Hakam. Baik, hadirin khotol iman rahimakumullah, kita masuk kepada mushaf di masa Utsman ibn Affan. Kita menyaksikan bahwa hadirin khotol iman rahimakumullah, di masa Utsman ibn Affan, maka wilayah Islam semakin luas. Bahkan sejak di masa Umar bin Khattab, wilayah Islam semakin luas. Hadirin khotol iman rahimakumullah, yang menariknya adalah bahwa terjadinya perbedaan cara baca di beberapa wilayah waktu itu. Penduduk Syam ataupun Syria sekarang, hadirin khotol iman rahimakumullah, mereka ikut dengan bacaan dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Para sahabat ataupun mereka-mereka kaum muslimin yang berada di Kufah, hadirin khotol iman rahimakumullah, guru mereka adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beberapa wilayah lain itu gurunya adalah sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Nah, hadirin khotol iman rahimakumullah, qiraat dialek dari para sahabat ini, inilah yang diterima oleh kaum muslimin. Hadirin khotol iman rahimakumullah, puncaknya adalah ketika terjadi penaklukan, hadirin khotol iman rahimakumullah, Armenia dan Azerbaijan, di mana hadirin khotol iman rahimakumullah, penduduk Syria atau penduduk Syam dulu itu, hadirin khotol iman, berbeda cara bacanya dengan penduduk Irak. Tadi saya katakan ada yang dari Kufah, ada yang dari Baghdad. Hadirin khotol iman rahimakumullah, bahkan satu dengan lain sudah sampai kepada taraf menyalahkan. Dan karena ini berkaitan dengan Al-Quran, maka semakin runcing dengan menganggap yang lainnya salah dan berdosa dengan bacaannya. Sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, hadirin khotbah iman rahimakumullah, beliau merasa khawatir ya, bahwa perbedaan dialek, perbedaan qiraat, cara baca ini kemudian akan berpenghujung kepada perpecahan. Maka inilah yang disampaikan oleh sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman agar hadirin khotbah iman rahimakumullah, agar Utsman ibn Affan kemudian menyeragamkan daripada hal tersebut. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, maka Utsman bin Affan tidak langsung kemudian mengambil keputusan itu. Beliau mengumpulkan kibarus sahabah. Beliau mengumpulkan tokoh-tokoh sahabat dan meminta pandangan mereka. Maka hadirin khotbah iman rahimakumullah, disepakatilah bahwa mushaf yang telah ditulis ulang oleh Zaid bin Thabit pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk disalin dan digandakan. Ya. Jadi kembali hadirin khotbah iman rahimakumullah, kita lihat perjalanannya sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq sampai kemudian Utsman bin Affan, semua tidak dilakukan oleh perorangan. Padahal sahabat-sahabat tersebut adalah sahabat yang mulia. Sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar ibn al-Khattab, sahabat Utsman ibn Affan. Tapi kalau kita lihat bagaimana mereka memenuhi amanah ilmiah, sahabat Utsman bin Affan mengundang kibarus sahabah, para tokoh-tokoh sahabat untuk dimintakan pandangannya. Dan mereka sepakat agar mushaf yang pernah ditulis atau mushaf yang pernah disalin oleh Zaid bin Thabit itu kemudian digandakan. Yeah. Hadirin khotbah iman rahimakumullah. Yeah. Sekali lagi, kalau kalangan Syiah kemudian mencoba yeah, untuk kemudian yeah, memberikan alasan tentang terjadinya perubahan. Tadi kita sudah mengatakan di masa sahabat Abu Bakar, kita jawab secara fakta historis dan fakta ilmiahnya seperti itu. Bagaimanakah metode dari Zaid bin Thabit dan lain sebagainya. Nah sekarang kalau mereka ingin mengatakan bahwa hadirin khotbah iman rahimakumullah terjadi perubahan di masa Utsman bin Affan, maka kita lihat hadirin khotbah iman, di masa Utsman bin Affan ya, penulisan ataupun penyalinan Al-Quran dan proyek penyeragaman mushaf tersebut, hadirin khotbah iman rahimakumullah, bahkan dilakukan oleh tim ya. Sekali lagi saya katakan hadirin khotbah iman rahimakumullah, bahkan dilakukan oleh tim yang terdiri hadirin khotbah iman rahimakumullah, yang pertama adalah Zaid bin Thabit karena beliau yang telah menulis di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya. Saya sampai memberikan keterangan beliau dari kalangan Ansor. Yang kedua adalah Abdullah bin Zubair. Beliau merupakan putra daripada Zubair bin Awam. Yeah. Beliau dikenal sebagai salah seorang dari Al-Abadilah Al-Arba'ah. Sahabat yang namanya adalah Abdullah. Dan sahabat yang namanya Abdullah yang empat ini termasuk fuqaha ussahabah. Termasuk ahli fikihnya sahabat. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Zubair. Yeah. Beliau dari kalangan Quraisy karena bapaknya adalah Zubair bin Awam, salah seorang yang dijanjikan masuk surga. Beliau menikah dengan, ada yang ingat? Yeah. Dengan kakak daripada Aisyah, yaitu Asma binti Abu Bakar. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, Abdullah bin Zubair lah bayi yang pertama lahir di Madinah. Karena Asma binti Abu Bakar pada saat beliau hijrah, beliau dalam keadaan hamil. Yeah. Sudah waktunya untuk melahirkan, makanya ketika Asma sampai ke Madinah dan lahir Abdullah bin Zubair. Yeah. Mengapa bersejarah sekali? Karena para rabi Yahudi, mereka sudah menyatakan kaum muslimin di Madinah tidak akan punya keturunan. Ternyata Asma nyampe ke Madinah, lahirlah Abdullah bin Zubair, mematahkan seluruh apa yang telah diramalkan oleh para rabi Yahudi tersebut. Yang ketiga hadirin khotbah iman rahimakumullah adalah Sa'id bin As. Beliau adalah dari kalangan Quraisy. Jadi bukan saja dari kalangan muhajirin, saya sampai carikan bahwa mereka bukan saja muhajirin, mereka dari kalangan Quraisy, di mana hadirin khotbah iman rahimakumullah, mereka kalangan Quraisy ini atau kaum Quraisy ini atau kabilah Quraisy ini adalah kabilah yang paling fasih penuturannya. Ya. Paling fasih penuturannya. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, tidak semua orang Arab memiliki kefasihan dalam apa namanya berbicara. Ya. Kita juga hadirin khotaliman rahimakumullah, etnis kita, maaf, Indonesia sendiri, ada yang ketika belajar bahasa Arab kemudian bisa fasih bahasa Arabnya sampai terkadang tidak terlihat pada saat dia membaca atau pada saat dia berdialog, tidak terasa bahwa dia adalah orang Indonesia. Tapi ada dari suku tertentu, walaupun sudah hafal Al-Quran, walaupun sudah bisa berbicara dengan menggunakan bahasa Arab, namun terkadang dialek kesukuannya itu masih kental. Ya. Kembali bahwa hadirin khotaliman rahimakumullah, bangsa Quraisy itu adalah fasih. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, yang keempat adalah Abdullah bin Harith bin Hisham, beliau juga dari kalangan Quraisy. Jadi tiga dari kalangan Quraisy dan satu dari kalangan Ansar. Ya. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah, ya. Kembali bahwa tim ini juga ternyata memiliki metode. Ya. Tadi saya memaparkan bagaimana Zaid bin Thabit juga memiliki metode dan beliau komitmen dengan metode tersebut. Ternyata tim ini juga memiliki metode. Ya. Yang pertama adalah hadirin khotaliman rahimakumullah, mereka menjadikan mushaf yang pernah disalin oleh sahabat Zaid bin Thabit menjadi rujukan. Ya. Karena ya, mereka tahu betul bagaimana hadirin khotaliman rahimakumullah, bagaimana Zaid bin Thabit begitu amanatnya. Ya, dalam menyalin Al-Quran di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang berikutnya hadirin khotaliman rahimakumullah, apabila terjadi perbedaan cara baca di antara ketiganya, maka yang diambil adalah cara baca ataupun dialek kaum Quraisy. Ya. Mengapa demikian? Karena hadirin khotaliman rahimakumullah, Al-Quran diturunkan dengan dialek daripada bangsa Quraisy. Ya. Jadi yang terjadi hadirin khotaliman rahimakumullah adalah perbedaan dari dialeknya. Dan tidak ada sama sekali perbedaan jumlah ayat. Tidak ada sama sekali hadirin khotaliman rahimakumullah ayat yang akan dimasukkan ataupun ayat yang tidak dimasukkan. Tidak ada. Apa contohnya yang terjadi di perbedaan dialek? Salah satunya adalah hadirin khotaliman rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 248. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ ada kalimat tabut. Yeah. Saya menjelaskan bahwa Al-Qur'an di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an di masa sahabat itu dulunya tidak ada syakal, fathah, kasrah, dhamma dan tidak ada titiknya. Nah, lo masyaallah. Sekarang kita udah ada titiknya, udah ada fathah kasrahnya. Masih susah ya, apalagi zaman dulu bisa kita bayangkan ya. Itu mirip hadirin khotal iman rahimakumullah, tapi mereka mampu membacanya karena mereka adalah ahlinya, mereka adalah pemilik bahasa itu ya. Mirip dengan orang tua kita dulu ketika belajar Arab Jawa ya, itu kan huruf Arab Jawa itu kadang hampir sama, ada kaf pakai alif, kemudian mim, kemudian ba, kemudian nun, kemudian jim. Itu kan bisa kita baca kambing, bisa kita baca kembung. Yeah. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Yeah. Maka orang-orang tua dulu, itu mereka bisa tahu. Yeah. Bahwa ini kambing makan kembang kembung. Orang tua dulu bisa tahu. Ini dibacanya kambing, dibacanya kembang, jadi kembung. Ya. Walaupun dulu gak ada syakalnya, hanya titik begitu saja. Jadi kemarin hadirin khotal iman, kita gak usah terperangah. Ustaz kok dulu gak ada syakalnya mereka bisa baca, gak ada titiknya mereka bisa baca. Lawan mereka yang punya bahasa itu. Ya. Ini nampaknya kita akan sampai ke serial berikutnya. Baru nanti hadirin khotal iman rahimakumullah, di masa ya, Abul Aswad Ad-Duhali, beliaulah baru yang kemudian menginspirasikan agar adanya titik ya, Kemudian hadirin khotan iman rahimakumullah, untuk mempermudah kalangan-kalangan yang bukan Arab untuk membaca Al-Quran. Nanti kita juga akan belajar yang pertama ngasih tanda dalam mushaf itu siapa. Karena itu baru fathah, kasroh, dhamma, titik. Yeah. Tanda dalam Al-Quran itu misalnya hadirin khotan iman rahimakumullah, kalau kita yang baca Al-Quran dulu ada tanda ain. Masih ingat? Yeah. Ada tulisannya nanti rubul ain, seperempat dari ain, setengah ain. Yeah. Makanya orang-orang tua dulu kalau kita ngaji dulu kita dibaca baca Quran tuh habis maghrib minimal satu ain. Nah di mushaf yang sekarang ini dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, hadirin khotan iman rahimakumullah, tidak banyak tanda-tanda itu. Siapa yang memulai untuk ada tanda di atasnya ada qaf, lam, kif, aula, berhenti, lebih baik. Itu di masa sahabat hadirin khotan iman tidak ada hal itu. Yeah. Kembali hadirin khotan iman rahimakumullah, bahwa yeah, salah satu contoh perbedaan dialek adalah hadirin khotan iman ketika membaca tabut. Yeah. Memang sebagian Arab hadirin khotan iman rahimakumullah ketika ujungnya itu adalah huruf ta, ada yang membacanya dengan ha. Yeah. Contoh misalnya hadirin khotan iman rahimakumullah, ini dalam penulisan ta marbutah ada yang membaca at-taurah, ada yang membaca taurat. Betul? Pernah kita? Ya. Jadi kalau Taurat itu di ujungnya ada ta marbutah, maka hadirin khotan iman rahimakumullah, ya, ada yang membacanya dengan ha, ada yang membacanya dengan ta. Ya. Maka hadirin khotan iman rahimakumullah, kembali bahwa ketika penulisan tabut itu dengan bentuk yang terbuka, atau kalau dulu kita belajar seperti perahu, maka dalam bahasa ataupun dalam dialek Quraisy itu dibacanya dengan ta dan bukan dengan ha. Jadi kalau berhenti adalah tabut, bukan tabu. Karena di situ tertulisnya adalah dengan apa namanya? Ta yang seperti apa namanya? Ta maftuhah kalau istilahnya. Kalau kita belajar ngaji dulu lagi kecil namanya ta yang kayak perahu. Yeah. Nanti deh kita akan lihat. Hadirin khotan iman rahimakumullah, ya. Yang berikutnya, setelah Al-Quran tersebut, setelah mushaf tersebut itu disalin, maka hadirin khotan iman rahimakumullah, mushaf-mushaf yang digandakan itu dibaca ulang oleh beberapa sahabat. Ya. Karena banyak sahabat-sahabat yang saat itu masih hidup. Ya. Sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Abbas. Ya. Mereka semuanya membaca, hadirin khotan iman rahimakumullah, setelah kemudian mereka sepakat. Yeah. Kalau di kita mungkin seperti lajnah tashih, ya, yeah, tim pentashih daripada mushaf-mushaf tersebut, maka hadirin khotan iman rahimakumullah, mushaf-mushaf tersebut kemudian dikirim, hadirin khotan iman rahimakumullah, dan mushaf-mushaf yang ada di negeri mereka itu diminta untuk dibakar agar kemudian standar dengan mushaf Utsmani. Ya. Yeah. Hadirin khotan iman rahimakumullah, kehebatan para sahabat terdahulu, generasi salafus soleh, mereka tidak cuma sekedar untuk mengirimkan mushaf begitu saja. Jadi sudahlah metode penulisannya begitu ilmiah, metodenya begitu amanah, maka Utsman bin Affan juga bertanggung jawab, beliau tidak cuma sekedar mengirimkan mushaf. Hadirin khotan iman rahimakumullah, ya. Oh ya, ini faktanya, ada hadirin khotan iman rahimakumullah, ya. Ada 6 mushaf yang disalin di masa Utsman bin Affan. Satu mushaf dikirim ke Mekah. Ustaz, kenapa di Mekah? Jangan lupa, di masa kekhilafahan Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab memindahkan ibu kota Islam yang tadinya di Madinah dipindahkan ke Baghdad. Yeah. Jadi Utsman bin Affan hadirin khotan iman rahimakumullah juga pada saat itu berada di Baghdad, maka satu mushaf dikirim ke Mekah. Satu mushaf dikirim ke Basrah. Satu mushaf dikirim ke Kufah. Satu mushaf dikirim ke Syam. Satu mushaf dikirim ke Madinah. Dan satu hadirin khotan iman disimpan oleh Utsman bin Affan yang saat itu berada di Baghdad. Masya Allah. Ya. Empat dari kota-kota ini sekarang tengah bergejolak. Ya, ya, ya. Hadirin khotan iman, Basrah, Kufah, Baghdad, Syam. Ya. Masya Allah, hadirin khotbah liman rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka semuanya. Baik, hadirin khotbah liman rahimakumullah, 6 mushaf ini yang digandakan oleh Utsman bin Affan. Bahkan saya mengatakan hadirin khotbah iman, tidak cuma sekedar oleh Utsman bin Affan dikirim, tapi hadirin khotbah liman rahimakumullah, Utsman bin Affan kemudian menyertakan para sahabat yang mereka direkomendasikan untuk membimbing bagaimanakah bacaan dari Al-Qur'an itu. Hadirin khotbah iman, Zaid bin Thabit diutus untuk ke Madinah. Abdullah bin Said beliau diutus ke Mekah. Ustaz, kenapa untuk Zaid bin Thabit, hadirin khotbah iman rahimakumullah, diutus ke Madinah? Karena tadi kalau masih ingat, beliau dari kalangan Ansor. Abdullah bin Said dikirim ke Mekah, Mughirah bin Syu'bah dikirim ke Syam, Abu Abdurrahman As-Sulami dikirim, hadirin khotbah iman rahimakumullah, ini beliau dikirim ke Kufah, kemudian Amir bin Qais dikirim ke Basrah. Jadi dengan demikian hadirin khotbah iman rahimakumullah, di sini hadirin khotbah iman, sahabat Utsman bin Affan bukan saja beliau menyalin, tapi beliau juga mengirimkan para sahabat untuk membimbing bagaimanakah membacanya, bagaimanakah mengenali daripada mushaf tersebut. Dan hadirin khotbah iman rahimakumullah, mohon maaf, kalau hadirin semuanya perhatikan, walaupun judulnya saya kasih judul sejarah kodifikasi Al-Quran, tapi diisi saya lebih menyebutnya dengan mushaf. Karena Al-Quran, ahdan khotbah iman rahimakumullah, khawatir terjadi perbedaan kita dalam memahami. Kalau mushaf itu adalah hadirin khotbah iman rahimakumullah bentuknya yang kemudian dituliskan. Kalau Al-Quran itu isinya. Nah, kembali hadirin khotbah iman rahimakumullah, bahwa ini semuanya menunjukkan bagaimana amanahnya para sahabat. Mereka sama sekali tidak melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka menjaga ini semuanya dengan cara-cara yang sangat-sangat amanah, dengan melibatkan sahabat yang lainnya, dengan mereka menjadi saksi, dengan kemudian membimbing para sahabat yang lain sebagainya untuk bagaimanakah mereka bisa berpandukan daripada Al-Quran ini. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, ada beberapa waktu untuk kita bertanya, dan ini baru sejarah pembukuan Al-Quran sampai di masa Utsman bin Affan, dan kita belum berbicara pada masa berikutnya, bahkan kita belum membandingkan antara mushaf Madinah dengan mushaf yang dicetak oleh negara lain. Apa yang menjadi keistimewaan satu dengan yang lainnya? Mushaf Madinah kita kenal dengan Al-Quran pojok, artinya ujung tiap halaman pasti tamat satu ayat. Tapi kalau mushaf yang terdahulu itu biasanya tidak tamat ayat tersebut, nyambung ke halaman berikutnya. Tapi masing-masing ternyata memiliki keistimewaan. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, nampaknya waktu juga yang memisahkan. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan, falyatafaddal mashkura. Kita beri waktu sekitar 5 menit ya untuk pertanyaan. Jika ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hanya sedikit bertanya saja tadi, bahwasanya di zaman sahabat itu ada Al-Quran yang dibakar gitu Ustaz. Nah itu bagaimana gitu Ustaz, kalau misalnya sekarang apa kondisinya gitu Ustaz, apakah boleh, sebenarnya hukumnya seperti apa gitu Ustaz pembakaran, kapan bolehnya, kapan tidak? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, berbicara tentang hukum, maka kita berbicara antara hukum asal dan juga kondisi. Berbicara tentang hukum asal, tentunya Al-Quran ataupun mushaf sama sekali tidak boleh untuk kita bakar. Tapi itu dalam keadaan normal, dalam keadaan yang tidak ada hajat ataupun kebutuhan mendesak. Bahkan hadirin kota liman rahimakumullah, kita sangat marah kepada pihak-pihak yang bermaksud untuk membakar Al-Quran dengan niatan melecehkan. Ya. Namun hadirin kota liman rahimakumullah, untuk sebuah keperluan, hajat tertentu ataupun, ya, agar jangan sampai hadirin kota liman rahimakumullah terjadi hal yang tidak diinginkan dari Al-Quran, maka di sini kondisinya lain, hal tersebut adalah dibolehkan. Contoh, kita dapetin di masjid di kampung, ya Allah, Al-Quran sudah pada sobek. Betul? Ya. Ini bagaimana nih? Mau dibaca udah gak utuh. Ya. Kadang lembaran-lembarannya sudah kesana kemari hadirin kota liman rahimakumullah. Bahkan di beberapa masjid, maaf waliyadzubillah, yang tidak begitu terawat, terkadang berceceran, ya, lembaran-lembaran Al-Quran itu. Ya. Mungkin di antara kita yang bertanya, ah Ustaz, apa iya sih? Oke. Okay. Ya. Sekarang, mungkin kita belum pernah nemuin masjid seperti itu. Saya ingin mengatakan fakta yang kedua. Kalau misalnya kita pernah ke percetakan Al-Quran, maka di antara percetakan Al-Quran kan ada yang gak jadi, Pak. Ya. Ada yang mungkin tintanya, atau bahkan hadirin kota liman rahimakumullah, mohon maaf, setelah tim ataupun lajnah tashih membaca, ternyata ada yang salah. Ya. Maka hadirin kota liman rahimakumullah, dengan demikian, ya, tindakan yang lebih baik adalah dengan cara dimusnahkan. Dan dimusnahkan itu hadirin kota liman rahimakumullah, mohon maaf, ya, yang paling aman itu bukan dipisahkan, ya, ini yang cetakannya sesuai, ini yang tidak. Karena hadirin kota liman rahimakumullah rentan untuk kemudian tercampur kembali, apalagi nanti pada proses penjilidan, ya. Makanya mohon maaf hadirin kota liman rahimakumullah, cara yang paling baik untuk dimusnahkan adalah dengan dibakar, ya. Jadi dengan demikian, untuk kondisi yang normal, kita sama sekali dilarang untuk membakar Al-Quran. Namun pada hajat tertentu, kondisi tertentu, maka kita mengambil akhafud darurain, madorot ataupun, ya, darurat yang lebih ringan, ketimbang kemudian hadirin kota liman rahimakumullah terjadinya hal yang lebih buruk dengan Al-Quran, maka di sini dibolehkan hadirin kota liman. Maka di sini, ya, kalau saya berbincang dengan para ustadz yang lain, tapi proses pembakarannya tidak dengan cara dicampur dengan yang lain, ya. Misalnya mohon maaf hadirin kota liman rahimakumullah, ya, karena misalnya, oh ini udah lembaran-lembaran, campur deh sama bungkus gorengan, ya, dekat masjid, bakar. Jangan, ya. Coba mana yang lebih aslah, mana yang lebih baik, hadirin kota liman, ya, robekan-robekan Al-Quran itu kita buang ke tempat sampah yang nantinya nyampur tuh, ya, sama kertas gorengan, kertas tagihan utang, ya, bon dari Telkomsel dan lain sebagainya. La haula wala quwwata illa billah. Maka hadirin kota liman rahimakumullah, untuk kebutuhan tersebut maka dia dibolehkan, tapi tetap dengan rasa bagaimana kita menghormati Al-Qur'an, yaitu dengan cara tidak dicampur dengan sampah yang lainnya. Ya, wallahu a'lam. Satu lagi dicukupkan. Oh. Apakah riwayat hafiz yang kita pelajari itu adalah dialeknya orang Quraisy? Ya. Hadirin kota liman rahimakumullah, ya. Menarik, ya. Apakah, ya, qiraat hafiz yang kita hafiz yang kita baca, ya, itu adalah dialeknya Quraisy, ya. Hadirin kota liman rahimakumullah, ya. Sekali lagi bahwa qiraat hafiz itu diakui sebagai qiraat yang sesuai dengan apa yang pada waktu Al-Quran itu diturunkan. Jadi dengan demikian, ya, sama sekali tidak ada kesalahan, ya, pada saat kita membaca Al-Quran dengan dialek ataupun qiraat dari hafiz. Ya. Bahkan para ulama qiraat yang sab'ah yang lain pun juga tidak salah. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, ini nanti kalau mau ininya sekali lagi bahwa apakah kita nanti kalau nulis Al-Quran, ya, misalnya harus sesuai dengan Mushaf Madinah atau gimana, ini juga nanti saya kira hadirin khotal iman rahimakumullah masih akan berlanjut, tapi yang pastinya hadirin khotal iman, qiraat hafiz tersebut diakui oleh para ulama sebagai salah satu qiraat yang di mana Al-Qur'an pada saat diturunkan dinyatakan ala ya, berdasarkan dengan 7 bacaan ya, kalau ini hadisnya ya. Jadi dengan demikian enggak usah khawatir ya. Mungkin yang perlu di saya sempat sampaikan 2 minggu lalu berdasarkan pertanyaan, yaitu ya kalau kita lihat Al-Qur'an edisi apa waktu itu ya, edisi soft copy ya, soft cetak itu, hadirin khotal iman rahimakumullah, banyak yang mempertanyakan karena ada beberapa yang tidak ada lajnah tashih di ujung daripada Al-Qur'an edisi tersebut ya. Jadi ini mungkin yang perlu menjadi suatu perhatian bagaimana kita kepada mushaf tersebut. Saya kira demikian ya. Saya cukupkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.